saling memberikan nasihat sesama muslim adalah kewajiban kita. وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyeru berbuat yang ma'ruf, dan mencegah dari yang mungkar. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Nasihatku untukmu. Nasihatku untukmu. Definisi nifaq secara syar'i atau orang munafik secara syar'i, mereka yang menampakkan keislaman, menyembunyikan kekufuran dan kejahatan. Jadi mereka itu kufur aslinya, mereka itu jahat, tapi disembunyikan oleh mereka. Sehingga yang nampak hanya yang baik saja, yang nampak hanya yang Islam-Islam saja, yang kafir, yang jahat, tertutupi, terkafri. Maka ini adalah orang munafik. Nah, orang-orang munafik ini oleh Allah Subhanahu wa taala difonis sebagai orang fasik. Innal munafiqina humul fasiqun. Sesungguhnya orang-orang munafik mereka adalah orang-orang fasik. Innal munafiqina fid dharkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang-orang munafik mereka berada di kerak neraka yang paling bawah. Asfal. Asfal ini dari bahasa Arab ya. Kemudian sering kita mendengar aspal gitu kan. Aspal, aspal kan memang diinjek-injek ya oleh banyak orang, kemudian dilindas oleh kendaraan baik yang kelas ringan maupun kelas berat ya. Aspal. Nah, orang-orang munafik itu difonis oleh Allah Subhanahu wa taala, innal munafiqina fid dharkil asfali minan nar. Nauzubillah min dzalik. Ya, kenapa mereka sampai diancam sedemikian beratnya? Karena mereka ini penipu-penipu. Innal munafiqina yukhadi'unallaha wa huwa khadi'uhum. Sesungguhnya orang-orang munafik mereka menipu Allah. Allahu jalla jalaluhu menggunakan fi'il mudhari' yang artinya lil istimrari wa tajaddud. Jadi orang-orang munafik itu terus-menerus mereka menipu Allah dengan berbagai metodologi yang aktual, mereka menipu Allah Subhanahu wa taala. Sementara Allah menipu mereka juga. Yukhadi'unallaha walladzina amanu. Yang ditipu ternyata tidak hanya Allah, termasuk orang-orang yang beriman. Yukhadi'unallaha walladzina amanu. Mereka menipu Allah dan menipu orang-orang beriman. Jadi tidak ada yang menipu orang-orang beriman melainkan mereka munafik. Walaupun KTP-nya Islam, walaupun memakai peci, walaupun memakai sarung misalnya, tapi kalau mereka menipu orang-orang beriman pasti munafik. Karena tidak ada orang yang menipu orang beriman itu beriman, kecuali munafik. Yukhadi'unallaha walladzina amanu, wama yakhda'una illa anfusahum. Mereka sebenarnya tidak menipu kecuali menipu dirinya sendiri. Wama yash'urun, sedangkan mereka tidak menyadarinya. Jadi semakin banyak mereka menipu kaum muslimin, itu sebetulnya menipu dirinya sendiri. Dan berapa banyak dalam kehidupan ini ada penipu-penipu seperti ini. Janjinya setinggi langit yang biru, semanis madu, ya. Tetapi semuanya itu adalah bohong belaka, karena mereka dalam proses yukhadi'unallaha walladzina amanu. Padahal wama yakhda'una illa anfusahum wama yash'urun. Fi qulubihim marad. Di dalam hati mereka ada satu penyakit. Sakit apa di dalam hati itu? Enggak mungkin sakitnya sakit kudis, kan tidak. Atau tidak mungkin sakitnya secara fisik, atau katakanlah sakit biduren atau sakit misalnya luka, tidak. Tetapi sakit itu ada di dalam hatinya. Fazadahumullahu marada. Lalu Allah menambah penyakit lagi di hati mereka. Sakitnya di antara sakit hati itu kedengkian. Betapa dengkinya orang-orang munafik itu kepada orang muslim. Tidak mau kalau orang Islam itu maju. Berarti ketika ada seseorang tidak ingin Islam itu maju atau kaum muslimin itu maju, itu tandanya dia memiliki penyakit. Penyakit kemunafikan tadi. Ya. Padahal dia mengaku muslim, dirinya mengaku muslim, tetapi kenapa tidak mau diatur dengan Islam? Itu menjadi persoalan tersendiri. Ngakunya muslim, ngakunya Islam, KTP-nya Islam, tetapi tidak mau diatur dengan aturan Islam. Apa enggak munafik seperti ini? Ya, fi qulubihim marad fazadahumullahu marada. Allah tambah lagi penyakitnya. Makin Islam jaya, makin sakit hatinya. Makin umat Islam jaya, makin sakit hatinya. Itu berarti indikasi kuat bahwa seseorang tersebut memiliki apa? Penyakit. Walahum adzabun alimum bima kanu yakdzibun, dan bagi mereka adab yang pedih disebabkan apa yang mereka dustakan. Dan memang pekerjaan yang paling utama ya, mereka ini memang menipu. Mereka ini berdusta, bohong, itu pekerjaan utama mereka. Materi nasihatku untukmu ini bersumber dari kajian Al-Ustadz Ibadur Rahman Hafizahullah dalam kajian tafsir surat Al-Munafiqun. Nasihatku untukmu. Nasihatku untukmu.